Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idhasyamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Wa idhan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idhal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idhal isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Wa idhal wuhushu hushirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idhal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Wa idhan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dhanbin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh. Wa idza as-suhufu nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idza as-samaa'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Wa idza al-jahiimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Wal-layli idha as'as. Demi malam apabila telah larut. Was-subhi idha tanaffas. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemanakah kamu akan pergi? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum an yastaqim. yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.